Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang Ia berikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka bertafaqquh fiddin, dalam rangka berusaha mempraktekkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita menjadi manusia-manusia terbaik, di mana datang dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala an Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Di mana dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah bahwasanya mempelajari Al-Quran ini mencangkup mempelajari cara membacanya, mencangkup mempelajari makna dan isi kandungannya, mempelajari tafsir dan cara mentadaburi ayat-ayatnya. Ini semua termasuk dari perkara-perkara yang akan menjadikan seseorang menjadi khairun nas, akan menjadi manusia terbaik. Dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat suatu kaum. Inna allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan kitab ini beberapa kaum, dikarenakan mereka memperhatikannya, mereka mempelajarinya, mereka mentadaburi makna-maknanya, dan mereka mengamalkan isi kandungan dari kitab tersebut, yakni Al-Qur'an. Dan pada malam hari ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih kita akan melanjutkan pembahasan kita pada tafsir suratul Kahfi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fa fasaqa an amri rabbi afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salil zalimin badala. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Mereka semua pun sujud kecuali iblis, di mana iblis termasuk dari bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbi, maka iblis pun keluar dari ketaatan kepada Rabb-nya. Maka apabila seperti inilah kondisi iblis, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni, apakah kalian menjadikannya dan anak keturunannya sebagai penolong selainku? Wahum lakum adu, padahal mereka adalah musuh bagi kalian. Bi'sa lidh-dhalimina badala. Sungguh syaitan adalah sejelek-jelek pengganti bagi orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya telah kita baca keterangan dari Asy-Syaikhul Mufassir Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi taala alaih tentang makna ayat ini, di mana di antara keterangan yang beliau bawakan ma'asyiral muslimin tatkala menyimpulkan beberapa fawaid, faidah-faidah, kesimpulan-kesimpulan hukum yang bisa diambil dari ayat di atas, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa fi hadhihi al-ayah al-hathu 'ala ittikhadhi asy-syaitani 'aduwwa. Pada ayat ini ada anjuran, dorongan untuk menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Wal ighra'u bidzalik, dan ada dorongan untuk kita menampakkan hal itu, yakni menampakkan permusuhan kita kepada syaitan dengan terang-terangan. Karena kondisinya syaitan adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat ini, fa fasaqa an amri rabbih. Syaitan yang dikepalai oleh iblis, mereka keluar dari ketaatan kepada Rabb mereka, terlaknat. Wa hum lakum adu, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwasanya mereka, iblis dan anak keturunannya, adalah musuh bagi kalian wahai umat manusia. Maka sudah sepantasnya kita menjadikan iblis dan anak keturunannya, iblis dan bala tentaranya sebagai musuh-musuh kita. Berusaha kita menghindar dari kejelekan-kejelekan yang mereka tebarkan, berusaha kita melawan segala bentuk kejahatan-kejahatan yang mereka berikan kepada umat manusia dengan berbagai macam tipu dayanya, dengan berbagai macam makar dan muslihatnya. Kita harus mewaspadai hal itu semuanya agar kita tidak terlena dengan jerat-jerat makar iblis, sehingga kita terjatuh ke dalam pertemanan dengan mereka, ketaatan kepada mereka, padahal mereka adalah makhluk-makhluk yang harus kita jauhi dan kita jadikan sebagai musuh. Kita lawan kejahatan-kejahatan dan kejelekan yang mereka berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan agar manusia mereka terhindar dari kejelekan iblis dan anak keturunannya, maka di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana upaya syaitan untuk menjerumuskan anak Adam, bagaimana upaya syaitan untuk memunculkan makar-makar dan tipu muslihat kepada anak-anak Adam agar mereka menjadi teman-temannya iblis laknatullahi alaih. Maka dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang ini, agar kita mengambil sikap waspada dari bahaya makar-makar tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau memiliki kitab yang berjudul Ighatsatul Lahafan min Makayidish Syaitan. Menolong orang-orang yang sedang terpedaya dari makar-makar setan. Di mana pada kitab tersebut, pada bab yang ke-13, setelah beliau menjelaskan tentang macam-macam kalbu, bahwasanya kalbu manusia itu ada kalbu yang sehat, ada kalbu yang sakit, dan ada kalbu yang mati. Beliau merinci bahwasanya sebab yang menjadikan kalbu seseorang menjadi sakit bahkan mati adalah karena ketaatan hati tersebut kepada perintah-perintah syaitan. Karena terperangkapnya kalbu tersebut di dalam jerat-jerat syaitan dan tipu daya mereka. Maka setelah Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang macam-macam hati, kenapa ada hati yang sakit, kenapa ada hati yang bahkan mati, na'udzubillahi min dzalik, yang semuanya disebabkan karena syaitan dan tipu daya mereka. Maka pada bab yang ke-13 dalam kitab Ighatsatul Lahafan, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ayat-ayat yang beliau berikan judul pada ayat-ayat tersebut, Al-Babu Tsalitsa Asyar fi Makaidi Syaitan allati yakidu biha Ibnu Adam. Bab yang ke-13 tentang tipu daya dan makar setan yang digunakan untuk memperangkap anak Adam. Beliau sebutkan secara rinci di sana, bahkan dari 1396 halaman yang beliau tuliskan dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, bab yang ke-13 ini berada di halaman 175 dan terus pembahasan tentang makar-makar setan dilanjutkan oleh beliau hingga akhir kitab. Jadi dengan begitu merincinya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang makar-makar setan dari sekitar halaman 170 hingga halaman 1000 sekian. Beliau sebutkan secara rinci di sana, namun pada awal bab 13 beliau menyebutkan secara global melalui jalur apa saja syaitan itu akan memperangkap anak Adam agar mereka terjatuh dalam kesesatan, mereka terjatuh dalam kejahatan dan kesalahan-kesalahan yang terus dan bertubi-tubi. Pada bab tersebut, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan dua ayat dengan membawakan tafsir dari para salaf, tafsir dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, begitu pula para tabi'in dan yang setelah mereka. Di mana ayat yang pertama yang beliau sebutkan tentang bagaimana bentuk makar-makar setan secara umum kepada anak Adam adalah ayat surah Al-A'raf yang ke-16 dan ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang ucapan iblis, janji iblis di hadapan Allah Subhanahu, tatkala Allah melaknat iblis tersebut. Iblis berjanji, "Fabima ahwaitani, dengan sebab engkau simpangkan aku, ya Allah, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, sungguh aku akan duduk menghalangi mereka anak Adam dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim. Kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kiri dan dari arah kanan. Aku akan datangi mereka," kata iblis, "wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati mereka anak Adam kebanyakannya sebagai orang-orang yang bersyukur." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang ucapan iblis, dan dari ucapan iblis ini tampak akan bagaimana keseriusannya iblis untuk menghalangi anak Adam dari jalan yang lurus. Dia akan mendatangi anak Adam, memberikan makarnya, godaannya, tipu dayanya dari semua arah. Anak Adam berjalan ke depan, ada syaitan yang akan menghalangi. Anak Adam mundur ke belakang, ada syaitan yang siap memangsa. Anak Adam berjalan ke kanan dan ke kiri, ada syaitan dari arah itu semuanya untuk menjerumuskan anak Adam tersebut. Menunjukkan ini bagaimana semangatnya syaitan dan tidak putus asanya mereka untuk terus menjerumuskan anak Adam ke dalam neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Maka al-imam atau sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tatkala beliau mentafsirkan thumma la'atiyannahum min baini aydihim, ucapan iblis yang Allah hikayatkan, kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan, kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, maksudnya adalah min qibalid dunya, aku akan goda anak Adam dari arah perkara-perkara dunia. Akan dibuat anak Adam terpedaya dengan perkara dunia. Ali bin Abi Thalib menambahkan usyakkikuhum fi akhiratihim, maksudnya akan didatangi dari arah depan syaitan, akan membuat ragu anak Adam dalam perkara akhirat mereka. Digoda agar terus terpedaya dengan dunia, sibuk dengan dunia, terus terlena dengan dunia, dan meragukan akhirat. Digoda anak Adam untuk memandang dunia dengan realistis, bahwasanya balasan dunia itu kontan, adapun balasan akhirat itu ditunda. Ini maksudnya ma'asyiral muslimin, syaitan akan mendatangi anak Adam dari arah depan. Dari arah di mana mereka bisa melihat tipu daya tersebut. Mereka faham bahwasanya terlena dengan dunia adalah tipu daya, akan tetapi manusia dibuat untuk terus menerjangnya. Dibuat ragu terhadap perkara akhiratnya. Wa min khalfihim, adapun mendatangi dari arah belakang, mendatangi dari arah belakang juga disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, maknanya hampir sama seperti dari arah depan, yaitu kata Abdullah bin Abbas, uraghibuhum fi dunyahum, aku akan buat mereka cinta dalam perkara dunia mereka. Jadi tipu dayanya syaitan dari arah belakang adalah dengan syaitan tadi membuat anak Adam semakin cinta dunia, suka terhadap perkara yang sementara, suka terhadap perkara yang ada akhirnya, diberikan angan-angan seakan-akan dunia yang dia kejar tidak akan berakhir. Dunia yang dia kejar akan terus bertambah. Semakin dia kejar, semakin dia dapat. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dari arah belakang maksudnya min qibali dunyahum uzayyinuha lahum wa usyahhiha ilaihim, syaitan akan menghias-hiasi dunia kepada anak Adam dan membuat anak Adam bersyahwat kepada dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ternyata terlenanya seorang dengan anak Adam, sumber terlenanya anak Adam dengan dunia, sumber utamanya adalah makar yang terus diupayakan oleh syaitan dari arah depan dan dari arah belakang. Namun bukan maknanya mencari dunia adalah sesuatu yang haram. Yang diharamkan adalah terlena dengan dunia hingga lupa akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupa bahagianmu dari dunia. Ambil dunia, jangan lupa bahagianmu dari dunia. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengambil nasib, bagian kita daripada dunia. Akan tetapi perkara dunia yang dijadikan nasib oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita adalah perkara dunia yang tidak melalaikan, tidak membuat kita lantas menerjang keharaman, dan tidak lantas membuat kita menjauh dari kewajiban. Tatkala seorang terlena dengan dunia sehingga dunianya, kesibukannya, pekerjaannya membuat dia lalai, membuat dia menerjang keharaman dan jauh dari kewajiban, maka dia telah terperangkap pada makar-makar iblis melalui jalur dunia, yaitu arah depan atau arah belakang. Begitu pula ma'asyiral muslimin, syaitan tadi berjanji dalam ayat di atas sebagaimana Allah hikayatkan, syaitan berjanji akan mendatangi anak Adam dari arah kanan. Maksudnya kata Abdullah bin Abbas, usyabbihu alaihim amra dinihim, aku akan buat perkara agama mereka masybuh, dipenuhi syubhat dan kerancuan-kerancuan. Kalau tadi dari arah depan dan belakang, berarti maksudnya syaitan menggoda anak Adam dalam urusan dunia. Kalau syaitan datang dari arah kanan, kata Abdullah bin Abbas, maksudnya adalah syaitan akan menggoda manusia dari jalur agama mereka. Orang-orang yang berusaha untuk taat dengan perkara agama, agama yang berusaha untuk dia taati tadi, perkara-perkara syariat yang berusaha untuk dia taati tadi, dibuat oleh syaitan dipenuhi dengan syubhat dan kerancuan-kerancuan. Yang mulai punya ketertarikan kepada kebenaran dijorokkan langsung kepada perkara-perkaranya ahlul bid'ah. Dibuat orang tadi tertarik dalam urusan dunia namun melalui jalur bid'ah. Di mana bid'ah tidak lebih buruk dibandingkan di mana bid'ah perkaranya adalah lebih buruk dibandingkan kemaksiatan. Makanya kata salaf mereka mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disukai dan dicintai iblis dibandingkan maksiat. Kenapa? Karena yang namanya al-maksiyatu yutabu minha. Orang yang bermaksiat itu dia akan masih memiliki kesadaran untuk tobat karena dia merasa salah. Orang yang bermaksiat dia merasa salah, sehingga dia akan berangan-angan, kapan aku akan berubah, kapan aku akan bertaubat meninggalkan kemaksiatanku ini. Akan tapi kalau wal bid'atu la yutabu minha, kalau bid'ah itu sulit diharapkan untuk terjadinya tobat di sana. Karena orang yang terjatuh dalam bid'ah adalah dia menganggap dirinya benar, lantas dia mau bertobat dari apa? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi makar-makar syaitan dari perkara agama ini juga mengerikan. Kalau tadi orang yang ditipu daya atau orang yang ditipu oleh iblis dan bala tentaranya melalui jalur dunia sehingga dia mungkin meninggalkan sholatnya, meninggalkan zakatnya, terjatuh dalam perkara riba, dia masih sadar dia salah. Dia masih sadar dia keliru. Dan masih diharapkan dia mau untuk berubah. Mungkin saat ini dia masih tertahan dengan berbagai macam faktor-faktor yang membuat dia terus berada dalam kesalahan-kesalahan tadi. Namun kalau orang sudah terpedaya dalam perkara agama ma'asyiral muslimin, dia terjatuh contohnya dalam penyembahan kepada kuburan-kuburan. Dia terjatuh ke dalam pengagungan kepada kuburan-kuburan. Dia anggap itu sebagai perkara yang mendekatkan kepada Allah. Kenapa? Karena yang memimpin orang-orang bersorban, yang memimpin orang-orang berjubah, yang mengikutinya banyak orang dari seluruh penjuru dunia, yang seakan-akan banyaknya itu membuat dia seperti di atas kebenaran. Orang yang seperti ini masybuh, perkara agamanya dipenuhi dengan syubhat, sulit diharapkan dia untuk bertaubat karena dia merasa benar. Maka hal ini ma'asyiral muslimin harus kita waspadai. Dan cara mewaspadai makar syaitan dalam perkara agama adalah dengan terus belajar, dengan terus mengaji, taklim, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mencari pencerahan dalam perkara-perkara agama kita, mana yang benar, mana yang salah, yang benar untuk kita ikuti, yang salah untuk kita jauhi, terus Dan inilah perkara yang terus dilakukan oleh mereka para salaf, para ulama'una dari kalangan para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in. Tidak pernah mereka merasa kenyang dari ilmu. Terus mereka ingin belajar, ingin belajar. Sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, ma'ruf kisahnya di tengah-tengah kita. Tatkala mendengar ada satu hadis yang belum beliau dapatkan langsung dari Rasul alaihi salatu wassalam, dan Nabi menyampaikan hadis tersebut kepada temannya Abdullah bin Zaid yang berada di Syam, Jabir bin Abdullah dari Madinah ke Syam berjalan. Berjalan menggunakan kendaraan unta dikala. Dia membeli unta untuk dia berjalan ke Syam demi mendapatkan satu hadis dari sahabat Abdullah bin Zaid. Setelah dia mendapatkan hadis dari Abdullah bin Zaid, dia pulang kembali ke Madinah. Rindu terhadap ilmu. Karena para sahabat memahami betul yang namanya ilmu ini adalah hisnun hasin. Benteng yang sangat kuat yang akan melindungi agama seseorang. Kalau seorang salah dalam belajar, salah dalam mengambil ilmu, salah dalam mempelajari kebenaran, dia perkara agamanya nanti akan masybuh, dan dari situlah syaitan mengambil jarul makarnya. Wa an aymanihim. Begitu pula Abdullah bin Abbas dalam riwayat yang lain mentafsirkan makna dari arah kanan syaitan akan mendatangi manusia. Maksudnya adalah min qibali hasanatihim, dari sisi kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Maksudnya digoda untuk berbangga. Dari kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan, dari kebaikan-kebaikan yang telah dia amalkan, didorong oleh syaitan untuk dia berbangga, riya dengan perkara kebaikan tersebut. Yang mana riya juga akan menjerumuskan. Riya juga akan mencelakai pelakunya. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian wa an syama'ilihim, syaitan akan mendatangi manusia dari arah kiri. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, maksudnya adalah as-sayyi'at ya'muruhum biha wa yahudduhum 'alaiha wa yuzayyinuha fi a'yunihim. Syaitan akan menggoda anak Adam dari jalur dosa-dosa. Syaitan akan memerintahkan anak Adam untuk melakukan dosa tersebut, menghasungnya, dan membuat dosa-dosa tersebut indah di mata-mata mereka. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini semuanya adalah tafsir-tafsir yang disebutkan oleh para salaf terkait dengan janji syaitan untuk mendatangi anak Adam dari arah depan, belakang, kiri, dan kanan. Untuk kita mengambil kewaspadaan, mengambil sikap waspada dari hal-hal tersebut, waspada kita dari perkara dunia, waspada kita dalam perkara syubhat-syubhat dalam urusan agama, dan waspada kita semuanya dari perkara-perkara dosa, karena melalui perkara-perkara itulah syaitan dapat menjerumuskan anak Adam melalui makar-makar dan tipu daya yang mencelakai. Dinukil ucapan dari Syaqiq bin Ibrahim Al-Balkhi, juga disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab yang sama Ighatsatul Lahfan. Kata Syaqiq bin Ibrahim Al-Balkhi Az-Zahid, wafat di tahun 194 Hijriah. Kata beliau, ma min sabahin illa qa'ada li syaitan ala arba'ati marasid. Tidaklah ada satu waktu pagi pun melainkan syaitan akan duduk menghalangiku melalui empat arah. Min baini yadaya, dari arah depan. Wa min khalfi, dan dari arah belakang. Wa an yamini, dan dari arah kanan. Wa an shimali, dan dari arah kiri. Fayaqul, beliau mentafsirkan makna datangnya syaitan dari arah-arah tersebut. Kata Syaqiq bin Ibrahim, syaitan berkata kepadaku, la takhaf fa inna Allah ghafurun rahim. Janganlah kamu takut, sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Maksudnya jangan takut berbuat dosa. Syaitan menggoda anak Adam, kata Syaqiq bin Ibrahim, melalui jalur dosa. Jangan takut berbuat dosa. Kenapa? Karena Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ucapannya indah, godaannya indah. Jangan takut berdosa, karena Tuhan yang kamu maksiati adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka kata Syaqiq bin Ibrahim, manakala ada godaan seperti ini, aku pun membaca ayat Allah, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsummahtada. Aku membaca ayat Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku ghaffar. Sesungguhnya aku maha pengampun, kata Allah, tapi liman taba, buat orang yang bertaubat. Wa amana, dan buat orang yang beriman. Wa amila sholihan, dan beramal soleh. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Disadarkan dirinya Syaqiq bin Ibrahim dengan ilmu yang beliau punyai, kalau digoda untuk berbuat dosa, ya diiming-imingi Allah maha pengampun lagi maha penyayang, beliau punya ilmu. Allah berfirman, yang akan diampuni adalah yang taubat, yang beriman, yang beramal soleh. Inilah yang akan mendapatkan ampunan, bukan orang yang terus berdosa, terus bergelimang dengan kesalahan-kesalahannya. Bukan seperti ini orang yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memang ghafar, Allah memang maha pengampun, tapi pengampunannya Allah diberikan buat orang-orang yang mau taubat dan berbuat baik. Gitu. Hal itu dapat menghalangi syaitan untuk meneruskan makarnya. Apa sebabnya? Ilmu. Digoda dari jalur ini, dihalangi dengan ilmu. Gak jadi bisa digoda dari arah sini. Qala wa amma min khalfi. Adapun syaitan mendatangiku dan menghalangiku dari arah belakang, kata Syaqiq bin Ibrahim, fayukhawifuni dhoi'ata ala man ukhallifuh. Syaitan menakut-nakutiku untuk aku menyia-nyiakan orang-orang yang menjadi tanggunganku. Maksudnya, syaitan menggoda untuk beliau terus bekerja, bekerja, bekerja, terlena dengan dunia karena khawatir kalau menyisihkan waktu buat ibadah, ada waktu yang tidak menghasilkan uang. Gitu. Maka kata Syaqiq bin Ibrahim, kalau ada godaan yang semisal ini, aku takut fakir karena ibadah, aku takut keluargaku terlantar karena menyisakan waktu untuk ibadah, maka aku pun membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang ada di atas muka bumi ini melainkan yang menjamin rizkinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap sholat. Tapi waktunya rame, tokonya waktunya rame, kalau zuhur jamnya makan siang, PNS sedang istirahat, contoh. Kalau tutup buat sholat zuhur, sayang waktu prospek, dia tunda tutupnya. Atau kalau dia sholat, dia biarkan anak buahnya bekerja di waktu sholat. Digoda dari perkara dunia. Khawatir terlewat dari harta yang seharusnya bisa didapatkan kalau meninggalkan ibadah. Maka baca dan ilmui ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi ini kecuali yang menjamin rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Qala wa min qibali yamini. Syaitan mendatangiku dari arah kiri, dari arah kanan. Maksudnya, ya'tini min qibali sana. Syaitan mendatangiku menggoda untuk aku mengharapkan pujian. Terlena dengan sanjungan manusia. Karena Syaqiq bin Ibrahim ma'ruf, beliau dijuluki sebagai zahid, orang yang zuhud, ahli ibadah. Maka beliau katakan, syaitan datang dari arah kanan, maksudnya aku diminta, aku digoda untuk mengharapkan pujian-pujian manusia, mencari ridhonya mereka dengan kebaikan yang aku lakukan. Maka kata Syaqiq, fa'aqra, maka aku pun membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Percuma amalan-amalan baik dilakukan kalau tidak disertai dengan takwa, tidak disertai dengan ikhlas, tidak ada akibahnya, tidak ada akibat baiknya, tidak ada manfaatnya. Maka beliau mengingatkan diri beliau. Kalau aku digoda untuk mengharapkan pujian manusia, digoda untuk riya dan sum'ah pada kebaikan-kebaikan yang aku lakukan, aku mengingat firman Allah, wal aqibatu lil muttaqin, keberakhiran baik, akibat yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa, yang ikhlas. Gitu. Wa min qibali shimali, adapun syaitan mendatangiku dari arah kiri, fayatini min qibali syahwat, syaitan menggodaku untuk menerjang perkara-perkara syahwat yang haram. Maka kalau digoda dari jalur ini, aku pun membaca, wahila bainahum wa bainama yashtahun, kelak di hari kiamat akan dihalangi antara manusia dan perkara-perkara yang mereka senangi. Jadi kalau seorang di dunia menerjang syahwat-syahwat yang haram, maka nanti di yaumul akhir dia akan terhalangi dari perkara syahwat tadi. Dia akan terhalangi dari perkara yang dia senangi selama di dunia. Karena dia menerjang keharaman-keharaman dalam perkara syahwat, maka dia dijauhkan dari syahwat tersebut di akhirat. Beliau ingatkan diri beliau tatkala digoda dengan dosa menggunakan ayat tersebut. Wahila bainahum wa bainama yashtahun. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ucapan yang sangat berharga dari Syaqiq bin Ibrahim yang menunjukkan kepada kita bahwasanya pada semua godaan-godaan setan solusinya adalah ilmu. Kalau digoda dari jalur apa maksiat, tergoda, digoda dari jalur-jalur dosa, ada ayat yang bisa mengingatkan dan kita bisa diingatkan dengan ayat kalau kita faham ayat itu. Kalau kita digoda untuk terus terlena dengan dunia, maka sebenarnya di dalam ayat Al-Quran ada obat yang dapat mengobati hal itu. Jangan tergoda dengan dunia, jangan terlena dengan dunia, jangan khawatir tidak mendapatkan rizki, karena setiap dabah, setiap makhluk yang ada di atas muka bumi ini ada rizkinya, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, maka dari semua kesimpulan-kesimpulan tafsir ayat di atas, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, qultu, saya katakan, as-subulul lati yaslukuhal insan arba'atun la ghair. Jalan-jalan yang akan dilalui manusia itu ada empat, enggak ada yang lain. Fa'inahu taratan ya'khudhu ala jihatihi, ala jihati yaminihi wa taratan ala shimalihi wa taratan amamahu wa taratan yarji'u khalfah. Manusia itu imma bisa jadi dia berjalan ke arah kanan, ke arah kiri, depan, atau dia mundur ke belakang. Fa ayya sabilin salakaha min hadhihi, maka manapun jalan yang berusaha dia tempuh, wajada syaitana 'alaiha rasadan lahu, dia akan mendapati setan terus mengawasinya. Fa in salakaha fi ta'atin wajadahu 'alaiha yuthabbituhu 'anha wa yuqatti'uhu. Kalau dia menempuh jalan ketaatan, dia akan dapati setan berusaha untuk menghalang-halangi dia, memutus dia dari perkara ketaatan tadi. Wa in salakaha li maksiatin wajadahu 'alayya hamilan lahu wa hadiyan wa mu'inan wa mumannian. Kalau manusia dilihat oleh iblis, dilihat oleh setan berjalan di jalan kemaksiatan, maka iblis akan menyemangati, membantu, memberikan angan-angan, dan begitu seterusnya. kemanapun syaitan, kemanapun manusia berjalan, syaitan akan terus mengawasi dan syaitan akan terus berusaha untuk menjatuhkan anak Adam ke dalam perkara-perkara yang jelek. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan ada ayat-ayat yang lain seperti yang beliau nukilkan di sini, surah An-Nisa 117 sampai 120. Nah, ini ayatnya cukup panjang dan kalau kita bahas mungkin tak cukup waktu, dan perkara pembahasan ini sangatlah bagus, sangatlah penting untuk difahami oleh kita semuanya. Dan kitab ini, kitab Ighatsatul Lahfan, pembahasan tentang makar-makar setan, walhamdulillah salah satu ustadz kita sudah membahasnya dengan lengkap dan rekamannya sudah ada, yaitu Walustadz Muhammad bin Umar As-Sewet hafizahullah ta'ala. Beliau membahas kitab ini dari tahun 2009, seingat saya. Dari tahun 2009, dari semenjak kami masih di ma'hadnya, itu direkam dan sampai selesai pembahasan kitab Ighatsatul Lahfan ini. Bagi ikhwah yang ingin mendengarkan kajian terkait dengan kitab ini, karena pentingnya isinya, pentingnya kandungan kitab ini, maka kita anjurkan untuk mendengarkan rekaman beliau tatkala membahas kitab ini. Beliau Al-Ustadzuna Al-Ustadz Muhammad bin Umar As-Sewet hafizahullah ta'ala, yang rekamannya banyak di Telegram, bisa dicari. Ini kita cuman menukil cuplikan sedikit dari penjelasan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah tatkala membahas bagaimana global makar-makar setan yang dia berikan kepada anak Adam. Dan tentunya pembahasan ini kita sampaikan karena ada keterkaitan dengan ayat yang kita baca tafsirnya, yaitu ayat yang ke-50 dari surah Al-Kahfi, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menghasung anak Adam untuk menjadikan syaitan sebagai musuh. Dan kalau kita menjadikan syaitan sebagai musuh, maka menjadi sesuatu yang harus kita pelajari, yaitu bagaimana musuh berusaha menyakiti kita. Kita pahami melalui jalur apa saja syaitan memusuhi dan menyakiti kita, kita pelajari itu semuanya untuk kita waspadai. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan ini alhamdulillah kita telah menganggap selesai tafsir dari ayat yang ke-50 dari surah Al-Kahfi. Berikutnya ma'asyiral muslimin adalah ayat yang ke-51. Di mana di ayat sebelumnya Allah bertanya dengan pertanyaan pengingkaran. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni? Apakah kalian wahai manusia menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai wali, sebagai penolong kalian selainku, padahal mereka adalah musuh? Maka di ayat yang ke-51 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal lain yang menyebabkan betapa tidak pantasnya syaitan, iblis dan anak keturunannya dijadikan sebagai teman kita, penolong kita, orang makhluk yang selalu dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wama khalqa anfusihim wama kuntum muttakhidhal mudillin aduda. Ma ashhadtuhum, aku tidak membuat mereka melihat, aku tidak membuat iblis dan anak keturunannya itu melihat, khalqas samawati wal ard, penciptaan langit-langit dan bumi. Wala khalqa anfusihim, aku juga tidak memperlihatkan kepada mereka bagaimana diri-diri mereka itu diciptakan. Wa ma kuntum muttakhidzal mudillina adada, dan kata Allah, dan aku tidak mungkin menjadikan makhluk-makhluk penyesat sebagai adud. Adud secara makna bahasa artinya adalah lengan. Maksudnya adud di sini adalah penolong. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak mungkin menjadikan makhluk-makhluk mudilin yang menyesatkan. Tak mungkin aku menjadikan makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai penolong. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini alasan kenapa syaitan itu betapa tidak pantas untuk dijadikan sebagai wali, dijadikan sebagai teman dekat, dijadikan sebagai makhluk yang selalu kita turuti kemauan-kemauan dan tipu dayanya. Allah mengatakan wa yauma yaquluna, ayat 52, wa yauma yaquluna du syuraka'iyal ladzina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum waja'alna bainahum mawbiqa. Nanti di hari akhir Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada mereka penyembah-penyembah syaitan, nadu syuraka iyalladzina za'amtum, panggil sekutu-sekutuku yang kalian anggap itu adalah sekutuku, panggil tandingan-tandinganku yang kalian anggap sebagai tandingan, yaitu iblis dan bala tentaranya. Fada'awhum, mereka pun memanggil, akan tapi falam yastajibu lahum, yang dipanggil tidak bisa menjawab panggilan tersebut. Waja'alna bainahum mawbiqa, dan kami jadikan antara mereka iblis dan duriahnya, begitu pula para penyembah iblis dan duriahnya, kami jadikan antara mereka itu ada jurang. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat yang ke-51 dan 52 masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, yakni tentang tahdzir, peringatan keras dari Allah Jalla wa'ala, Rabbul Bariyah, Rabbus Samawati wal Ard, peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadikan syaitan sebagai wali, teman dekat, makhluk yang terus kita taati kemauan-kemauannya. Adapun tafsir dari ayat yang ke-51 sampai 52 ini insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biiznillahi taala, wa nas'alullaha at-taysir, wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab, wa naktafi bihadzal qadar, waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.